بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد disebutkan yang pertama oleh Ibn Hajjah tentang tidak adanya riwayat, tidak adanya asal, tidak ada keterangan pula dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ataupun lembaran-lembaran kertas-kertas yang tertulis dari Al-Quran digantungkan sebagai jimat, sebagai penolak bala. Hal itu tidaklah ada dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran fungsinya sebagaimana yang telah kita lalui, sebagai pemberi peringatan, sebagai pelajaran, nasihat dan petunjuk. Sehingga barang siapa yang dia menggantungkan ayat-ayat Al-Quran ataupun lembaran-lembaran Al-Quran sebagai penolak bala ataupun sebagai jimat, hal itu tentunya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan menyelisihi petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan hal itu kata Lajnah Al-Da'imah masuk dalam keumuman hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Sudah di sini lemah. Barang siapa yang dia menggantungkan jimat, maka Allah SWT tidak akan sempurnakan dia. Dan datang dalam riwayat yang lain, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik, terjatuh ke dalam kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan terhukum hadis yang sahih sebagaimana silsilah sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sehingga jika Al-Quran tersebut digantungkan, maka masuklah dalam keumuman hadis ini. Dia telah menggantungkan jimat meskipun hal itu dari ayat-ayat Al-Quran dan terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan juga masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa wa tamanima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya jambi-jambi, ruqyah-ruqyah yang syirkiyah, demikian pula jimat-jimat dan juga pelet pengasihan, ini semua adalah syirikun, perbuatan syirik. Kenapa jimat, jambe-jambe ya, ataupun pelet dikatakan syirik oleh Rasulullah SAW? Karena itu semua tidak lepas dari bantuan-bantuan syaitan. Dan tidaklah seseorang bekerja sama dengan syaitan melainkan dengan syarat pengagungan kepadanya, ya, pengagungan terhadap syaitan dengan berbagai macam syarat-syarat yang ditentukan oleh mereka. Sehingga bentuk mengagungkan seseorang terhadap selain Allah Azza wa Jal, maka ini adalah syirik. Illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ruqa ma lam yakun fihi syirkun fa abahahu. Kecuali yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari ruqyah-ruqyah yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengandung unsur syirik, maka boleh untuk menggunakannya seperti dari Al-Quran yang dibaca bukan digantung, baik ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yastahni syai'an minas sama'in. Adapun jimat-jimat tidak ada satu pun yang dikecualikan. Kalau rukiah ini ya, ada yang dikecualikan, ada yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Tetapi jimat, ya, inna ruqa wa sama'in, jimat sama sekali tidak ada nas yang mengecualikan. Umumnya boleh jimat kalau dari Al-Quran yang ditulis di kulit macan, teman-teman. Atau boleh jimat dari ayat Al-Quran yang ditulis di keris ataupun di pedang, ya, ataupun dari senjata-senjata, sehingga dijadikan senjata tersebut jimat, ujang dan sebagainya, yang tertuliskan benda-benda tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ini sebagai jimat yang tidak ada pengecualian kebolehannya. Semua jimat terlarang dari jenis apa saja. Fabakiya kulluha anil ma'i, sehingga semua jenis jimat tanpa terkecuali semuanya terlarang. Wa bihadha yaqulu Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas wa jama'atun min as-sahabati wa jama'atun min at-tabi'in minhum ashabu Abdullah bin Mas'ud ka Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Dan beranjak dengan pendapat ini, yaitu haramnya seluruh jimat mencakup jenis-jenis jimat tanpa terkecuali, baik itu dari Al-Quran ataupun bukan Al-Quran, dari hadis ataupun bukan dari hadis, selama diyakini itu jimat sebagai penolak bala atau sebagai kekebalan atau sebagai keberuntungan, maka ini semua adalah pendapat yang haram, tidak boleh, ya, terlarang. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, pendapatnya Abdullah bin Abbas, demikian pula jamaah dari kalangan sahabah dan jamaah dari kalangan tabi'in. Di antaranya di kalangan tabi'in salah satu murid Abdullah bin Mas'ud yaitu Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Ini pendapat yang pertama tentang haramnya seluruh jimat mencakup jimat dari Al-Quran. Wazahab jama'atun minal ulama, dan beranjak sekelompok dari para ulama ila tarkhisi, dengan berpendapat boleh adanya rukhsah, adanya keringanan bita'liqi tamaim minal Quran. Boleh diberikan keringanan jika lo menggantungkan jimat dari Al-Quran. Wa min asma'illahi wa sifatihi, atau menggantungkan jimatnya yang tertulis dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, ya. Ini sebagian para ulama ada yang berpendapat boleh menggantungkan jimat dari Al-Quran atau dari nama-nama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tujuannya untuk apa? Lilqos dilhamhuri wanahuihi. Itu dengan tujuan untuk penjagaan dan yang sejenisnya. Wasdna dari kami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anisamahim. Kamu tersenyat al-ruqoh. Dan pendapat yang kedua ini, mereka sekelompok para ulama membolehkan tentang jimat dari Al-Quran ataupun dari nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifatnya. Mereka mengecualikan dan menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jimat, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan tentang ruqyah. Allati la syirka biha, yaitu syirik yang tidak ada, yaitu ruqyah yang tidak ada unsur kesyirikannya. Maka demikian pula kata mereka, kalau jimat yang tidak ada unsur kesyirikannya boleh. Di pendapat yang kedua. Lianna Al-Qur'an kalamullah wa huwa sifatun min sifatihi. Dikatakan Al-Qur'an adalah kalamullah Al-Quran adalah ucapan Allah, dan Al-Quran adalah salah satu sifat yang kalam Allah. Al-Quran adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. فاعتقاد البركة والنفع فيه وفي أسمائه تعالى وصفاته ليس بشرك. Sehingga meyakini keberkahan, ya adanya berkah, ya adanya barokah, adanya kebaikan, adanya manfaat dari Al-Quran atau dari nama-nama Allah ataupun dari sifat-sifatnya, ini bukan syirik. Ya. Ini kata pendapat yang kedua ini, kalau seseorang meyakini adanya keberkahan, kebaikan, kemanfaatan dalam Al-Quran atau dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya, ini tidak termasuk dari syirik. فَلَا يُمْنَعُ اِتْخَاذُ التَّمَائِمِ مِنْهَا, sehingga tidak terlarang menjadikan jimat-jimat dari hal itu, yang dari Al-Quran ataupun dari nama Allah ataupun dari sifat-sifatnya. أو عمل شيء منها أو استحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه. Atau tidak mengapa menggunakan, menggantungkan dari Al-Quran ataupun nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dengan tujuan itu semua sebagai bentuk pengharapan, berharap akan barokah Allah Azza wa Jalla yang memberikan, demikian pula manfaat dari Al-Quran ataupun nama-nama sifat-sifat yang digantungkan untuk mengharap barokah. Karena di awal disebutkan bahwasanya Al-Quran, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu mengandung barokah, mengandung keberkahan, dan boleh untuk seseorang mengambil ya barokah, tabarruk dengan Al-Quran ataupun nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita lewati, dari wa anzalna ilaika kitaba mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab. Mubarak, karena banyak kebaikannya. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, kalau tujuannya menggantungkan atau melakukan sesuatu dari Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dengan tujuan untuk mengambil barokah, mengambil kebaikan dan manfaatan, maka boleh. Lian nafi sanadiha wa nusibah hadal qawul ila jama'atin minhum Abdullah ibn Amr ibn As, dan disandarkan pendapat yang kedua ini tentang bolehnya untuk menjadikan jimat dari Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dengan tujuan untuk mendapatkan barokah dan manfaat, yaitu kepada pendapat Abdullah ibn Amr ibn As, seorang sahabat juga. Tetapi kata lajna da'imah lakinahu lam tathbut riwayatu anhu. Tetapi penyandaran riwayat yang kedua ini kepada Abdullah ibn Amr ibn As bukan riwayat yang sahih, bukan riwayat yang sahih muncul dari Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa? Karena di sana dia Muhammad ibn Ishaq wa huwa mudallisun wa qad an'ana. Karena dalam sanad riwayat yang menyampaikan pendapat kedua ini kepada Abdullah ibn Amr ibn As, dalam sanadnya ada Muhammad ibn Ishaq, dan ibn Ishaq As-Sabi'i, apalagi dia terkenal sebagai rawi yang mudallis, ya. Wa qad an'ana, an'ana ini itu seseorang meriwayatkan an fulan, dari si fulan atau dari si fulanah, padahal dia enggak mendengar. Ya. Kalau kita atau antuna mengatakan saya mendengar ini dari si fulana, padahal dia akan mendengar, dia tidak ada di majelis itu, ya. Dia cuma apa katanya, jari fulan demikian katanya. Dia mengatakan apa dari si fulan, padahal dia mendapatkannya katanya, tidak mendengar langsung di majelis. Maka orang yang seperti ini disebut dalam istilah ilmu hadis waqad an'ana, telah mengatakan dari si fulan, padahal enggak pernah dia mendengarnya. Cuma dia orang yang kedua atau orang yang ketiga, orang yang keempat. Kalau orang yang pertama langsung mendengar dari yang mengucapkannya, baru an fulan. Ya, dari si fulan dia dipercaya. Sehingga hati-hati dalam periwayatan, dalam penukilan berita, sebutkan siapa wasilahnya. Oh, saya mendengar dari umu fulan mendengar dari umu ini mendengar dari umu itu langsung mendengar dari orangnya. Itu namanya riwayat yang jelas, ya, tidak katanya dan katanya, atau tidak dari simpulan langsung seolah-olah dia yang mendengar pertama kali. Ala annaha in qadatat lam tadulla ala jawazi ta'liq sama'i min dhalik. Bahkan meskipun jikalau seandainya riwayat ini dihukumi sahih dari Abdullah Ibn Amr Ibn As, pendapat beliau ini tidak menunjukkan tentang bolehnya menggantungkan jimat dari Al-Quran ataupun nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Tidak ada kalimat yang menunjukkan boleh. Lianna alladhi fiha annahu kana yahrumu al-Qur'an lil-awlad al-kibar wa yaktubuhu lis-saghar fi alwahin wa yuhannibuha fi a'naqihim. Dikarenakan apa yang terjadi, ya, yang terjadi kenyataan yang ada pada manusia, ya, terkadang mereka apa? Menuliskan Al-Quran untuk anak kecil atau orang-orang dewasa, para orang tua menghafalkan Al-Quran untuk anak-anaknya atau menuliskannya di kertas-kertas, di lembaran-lembaran, kemudian digantungkan di leher-lehernya. Ya, ini dahulu perlu antum perhatikan, dahulu apa yang terjadi jika lo benar riwayat ini, bahwasanya para orang tua biasa untuk mengajak anak-anaknya menghafal Al-Quran, dibacakan kepada mereka, kemudian Al-Quran tersebut ditulis di lembaran-lembaran atau ditulis di daun dan yang lainnya, kemudian digantungkan di leher. Fungsinya untuk apa? Mereka ya mentalkil Al-Quran, menyuruh anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran atau menuliskan Al-Quran di gantungan-gantungan, di kertas-kertas ataupun yang lainnya. Fungsinya ketika itu tiada lain wa dhahiru annahu fa'alu dhalik ma'ahum liyukarriru qira'ata ma kataba hatta yahfaduhu. Fungsinya yang zahir yaitu supaya mereka mengulang-ulang untuk membaca apa yang ditulis yang tergantung di lehernya, terlihat, dibaca lagi, dihafal, seperti itu. Itu zahirnya dahulu yang dilakukan. Kenapa mereka menuliskan Al-Quran kemudian digantungkan di leher-leher? Fungsinya untuk dihafalkan oleh anak-anaknya, ya, sehingga setiap kali mereka melihat tulisan tersebut yang tergantung di lehernya, dibaca, dihafal lagi. Itu bukan untuk jimat, itu dahulu, ya, cara menghafal atau cara menghafal orang tua pada anak-anak ditulis. Atau mungkin sekarang juga sunnah boleh ditulis di papan tulis, diletakkan di tempat yang sering terlihat oleh anak, ya, ditempelkan di tembok yang tidak terjamah oleh tangannya supaya tidak dihapus. Tulis ayat yang tidak dihafal oleh si anak, satu atau dua ayat atau tiga ayat atau sampai lima ayat, ditulis sehingga setiap anak tersebut lihat atau duduk di situ dibaca, ya, diulang-ulang. Ini namanya perkara yang dibolehkan, yang ditulis, digantungkan, bukan untuk jimat, tapi untuk dibaca, dihafal. Atau apa? Nulis mufradat Arabiyah ditulis, ya, mufradat dari mata, hidung, anggota badan, ditempelkan di tembok. Agar apa? Setiap anak tersebut lewat dibaca, dihafal. Boleh yang seperti ini, ya, karena menggantungkannya bukan dengan tujuan jimat, tetapi untuk dihafal. Ya. Nanti kalau sudah hafal, dihapus, ganti dengan ayat lain seperti itu, ya, atau ganti dengan mufradat lain. Itu caranya, ya, di tempat-tempat yang sering dilewati atau mungkin di situ sering duduk di ruangan, maka boleh untuk cara menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak. Dan itu yang terjadi di masa dahulu, dituliskan dan digantungkan di leher-leher mereka supaya sering diulang-ulang, supaya sering dibaca. La'annahu fa'ala dzalika ma'ahum hifdzan lahu min al-hasad aw ghairihi. Bukan tujuannya menggantungkan, ya, Al-Quran tersebut di leher-leher anak-anaknya untuk penjagaan dari hasad ataupun yang lainnya, dari penyakit ain dan berbagai macam penolak barak, bukan. Min anwa'id durri falaysa hadza min at-tamani fi syai'. Maka jikalau tujuannya seperti ini, digantungkan untuk sering dibaca, sering dihafal, bukan sebagai penjagaan dari hasad, ain, atau berbagai macam bahaya, maka yang sejenis ini kata lajna da'imah sama sekali tidak disebut jimat, ya. Meskipun digantungkan, sama sekali tidak disebut jimat, tidak dikategorikan sebagai jimat. Waqad ikhtara al-syekh Abdurrahman ابن حسن في كتابه فتح المجيد ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المني من التمائم من القرآن وغيره. Dan Syekh Abdul Rahman ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid, beliau berpendapat sama dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan para sahabatnya, demikian pula pendapat Abdullah bin Abbas tentang tidak bolehnya, terlarangnya, tercegahnya untuk menjadikan jimat, baik itu dari Al-Quran ataupun nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Waqala innahu huwa sahih, ya, kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, maka pendapat inilah pendapat yang benar, ya, pendapat yang tidak membolehkan, pendapat yang melarang untuk menggantungkan jimat dari Al-Quran ataupun nama-nama Allah Asmaul Husna ataupun sifat-sifatnya. Ini yang benar dikarenakan tiga faktor, tiga alasan. Alasan yang pertama menunjukkan benarnya tidak bolehnya untuk menggantungkan jimat dari Al-Quran dan sejenisnya. Yang pertama, umumun nahi wala mukhassisun lil'umum. Nama yang pertama bersifat umumnya larangan dari Rasulullah SAW untuk menggantungkan jimat, dan tidak ada pengecualian, tidak ada perkara-perkara dari jimat yang dikecualikan oleh Rasulullah, beda dengan rukyah, ada yang dikecualikan. Dan dikarenakan pula tidak ada yang mengkhususkan dari keumuman tersebut, pokoknya larangan umum, tidak boleh untuk menggantungkan jimat, ya. Sehingga jangan tanya, kalau ini boleh enggak? Kalau umum ini umum, pahami dengan keumumannya. Kecuali di sana ada mukhasis yang mengkhususkan, membolehkan, baru kita beramal dengan perkara yang mengkhususkan dari keumuman, ya. Sehingga selama tidak ada pengkhusus, beramalah dengan keumuman. Ini contohnya seperti ini, umpamanya engkau katakan kepada anak-anak engkau, anak-anak, ya, kalian tidak boleh makan tidak boleh makan buah-buahan hari ini. Ini kata ibunya ke anak-anaknya, kalian tidak boleh makan buah-buahan hari ini. Maka tugas anak apa? Mengamalkan larangan keumuman orang tuanya ini. Karena tidak ada pengkhususan, tidak ada orang tua yang mengatakan kecuali buah duku umpamanya boleh makan. Tidak ada. Selama tidak ada pengecualian, pengkhususan dari orang tua, maka si anak tidaklah beramal dengan keumuman. Maka demikian pula pendekatannya. Dan jadi Nabi SAW sebutkan tadi, inna ruqa wa tama'in wa tiwala tashirikun man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Tidak ada pengecualian jima. Azani, kemudian faktor penguat yang kedua, kenapa tidak boleh untuk menjadikan jimat meskipun dari Al-Quran ataupun dari Asmaul Husna atau dari Surat Allah, itu adalah syaddud zari'ati fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik. Ya, karena tidak bolehnya sebagai syaddud zari'ah mencegah. Tidak bolehnya karena syaddud zari'ah, pencegahan secara dini, ya, pencegahan secara dini. Artinya apa? Kalau tidak dicegah, maka itu akan mengantarkan untuk menggantungkan perkara yang lain, ya. Kalau tidak ada pencegahan, tidak dilarang untuk menggantungkan Al-Quran, ya, ataupun Asmaul Husna ataupun yang lainnya, maka akan merembet nantinya. Ya. Orang-orang akan mengatakan, oh, mengatakan Al-Quran boleh, mengatakan Asmaul Husna boleh, mengatakan sifat-sifat Allah boleh, oh berarti yang lainnya juga boleh. Akhirnya merembet. Maka di sini butuh syaddud zari'ah, pencegahan secara dini mungkin, ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka perkara tersebut segera dilarang pula. Kan ya. Itu faktor yang kedua. Asal ini faktor yang ketiga yang juga tidak bolehnya. Annahu idza 'allaqa farabudda ayyam dahinahu al-mu'allif bihamlihi ma'ahu fi hal qada'il haja wal istinja wa nahwi dzalik wallahu a'lam. Faktor yang ketiga tidak bolehnya karena jika seseorang menggantungkan jimat-jimat dari Al-Quran ataupun nama Allah ataupun sifat-sifatnya, maka mesti dia terjatuh ke dalam penghinaan terhadap Al-Quran, menghinakannya, merendahkannya. Kenapa? Karena terkadang dia bawa masuk ke tempat buang hajat, bahkan terkadang dia bawa sambil buang hajat, dia bawa masuk ke tempat buang hajat, atau dia bawa sambil buang hajat, ataupun yang lainnya dari bentuk pelecehan-pelecehan, penghinaan-penghinaan, ketika Al-Quran tersebut digantungkan di lehernya atau di tangannya atau yang lainnya dari anggota-anggota badannya, maka dia akan terjatuh ke dalam ihanah yang pelecehan terhadap Al-Quran karena menurut Allah, karena tidak boleh untuk dibawa ke tempat-tempat buang hajat atau bahkan dibawa sambil buang hajat. Wa may yu'adzim syi'ar Allah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan dari hatinya. Baik, sehingga seluruh yang berkaitan dengan syiar-syiar Allah SWT, tugas kita mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Baik, ini tiga alasan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid cara kita bertauhid, ya, tidak boleh yang dimajukan dari seluruh macam-macam jimat tanpa terkecuali, sampai pun dari Al-Quran ataupun Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah untuk catatannya di pertemuan yang berikutnya. Subhanallah.